Balitakwil Radio. Radio. Tuhan, ku percaya janjimu. Talita Kom Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Shalom sahabat Agung, selamat siang di siang hari ini. Gimana kabarnya? Kiranya selalu sukacita, selalu bahagia dan selalu bersyukur ya. Dan di siang hari ini buat sahabat Agung yang belum makan siang, silakan makan siang, yang lagi makan siang mungkin ya. Selamat makan siang dan juga jangan makan terlalu banyak. Makan juga jangan terlalu dikit, yang standar ya sahabat aku ya. Dan pasti kalau berlebihan enggak bagus ya, kayak kita Anto bagikan di minggu kemarin ya. Atau kemarin lah itu ya. Iya, minggu kemarin. Tentang bagaimana enggak bagus makan terlalu banyak, nanti sakit mah ya. Jadi makan secukupnya aja, jadi jangan berlebihan gitu. Karena nanti akan berakibat fatal sahabat aku kalau udah nanti terkena ya. Jadi sebelum kita terkena penyakit sakit mah yang udah akut, lebih baik kita mencegahnya gitu. Mungkin yang tadi kita makannya banyak, mulai dikurang-kurangi sahabat Alitakum ya. Bukan antum membatasi, enggak, tapi keputusan itu sahabat Alitakum. Tapi antum cuma kasih saran, makan jangan berlebihan. Dan hari ini antum tadi menu makan siangnya adalah jeng-jeng apa ya, tadi nasi goreng. Dan nasi goreng itu enak banget ya, meskipun ada minyaknya. Tapi antum berusaha untuk nasi goreng itu minyaknya dikurangin gitu ya, karena nasi goreng itu tidak bisa dipungkiri enak sekali sahabat Alitaku. Jadi sahabat Alitaku nih punya menu makan siang apa nih? Kalau antum kan nasi goreng ya, kalau sahabat Alitaku apa nih? Sahabat tuh ada yang pakai rendang, mantap ya. Ada yang mungkin gado-gado, ada mungkin makannya pecel-pecel lele gitu ya, pecel ayam, mantap. Atau mungkin ikannya ikan asin, itu mantap banget, wangi ya. Jika sahabat tahu yang terlalu banyak ikannya atau bingung mau dibawa kemana, mau diapain gitu ya, boleh banget dikasih ke Anto. Anto akan siap menampung ya. Dan di siang hari ini Anto akan menemani sahabat tahu selama 2 jam ke depan. Yeah. Dan di siang hari ini Anto bersyukur banget ya, kenapa cuaca hari ini cerah banget ya. Meskipun tadi sempat rada mendung dan juga gerimis, Anto kira tadi akan hujan lebat, tapi puji Tuhan, Tuhan mengerti apa yang kita inginkan gitu ya. Sebelum kita pikirkan, Tuhan sudah tahu gitu bahwa oh anakku nanti kalau aku kasih hujan nanti dia kasihan, dia gak kerja ya, dia gak melayani di radio gitu ya. Tuhan tuh tahu yang kita butuhkan sahabat aku. Mungkin saat ini sahabat aku ada yang lagi bahagia, kenapa gak hujan? Kenapa kalau hujan nanti ada yang rumahnya kebanjiran? Anto lihat tuh banyak tuh di Instastory ya, ada yang Instastory kayak ada yang lucu-lucu deh, banyak deh. Itu sebenarnya yang lucunya hakiki banget ya menurut Anto ya. Padahal kan itu banjir tuh bahaya gitu ya. Kenapa? Itu ada banyak kotor-kotoran yang dari parit itu banyak, ada yang dari kali itu. Meskipun kelihatannya happy banget gitu ya, ada yang berenang, ada yang kayak main prosotan gitu. Tapi kalau bisa sahabat Alitakum jangan lah ya, itu karena banyak penyakit yang akan terjadi ya. Contohnya diare, mual atau apa gitu kan. Ketika kita lagi lompat-lompat mungkin atau apa, kita kena percikannya itu udah, kita udah mulai terkontaminasi namanya penyakit. Kita nggak tahu ya di kali itu airnya apa aja gitu ya, udah terkontaminasi sampah apa aja, kita kan nggak tahu sahabat Alitakum ya. Jadi boleh bahagia tapi jangan selalu bahagianya lebih dalam banget, karena itu akan membahayakan. Kecuali bahagia yang luar biasa gitu di dalam Tuhan ya. Dan pastinya semalam juga keren banget, gak hujan ya, puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan itu tahu yang kita perlukan. Makanya diperlukan kita terus berdoa sahabat Alitakum. Berdoa untuk cuaca dan juga buat nanti malam tuh berdoa semoga tidak ada hujan lebat ya. Kalau bisa gak usah hujan, hujan biarlah ke tempat yang diperlukan seperti petani gitu ya. Karena kalau hujan itu banjir banget ya sahabat Alitakum. Antum melihat kemarin banjir di rumah itu gak terlalu, untung puji Tuhan udah agak tinggi ya. Itu yang belakang doang, kena yang belakang dapur lewat selokan, akhirnya banjir gitu ya di kamar mandi. Dan pas berangkat kerja juga pas tanggal berapa itu ya, lupa, mau berangkat mau lewat depan gangnya udah banjir, dipalang sama ini apa tuh kayu-kayu gitu, katanya gak boleh lewat, katanya banjir. Kalau maksain masuk motornya mogok gitu ya, turun mesin, mau putar lagi ke arah Narogong gak bisa juga sahabat Alitakum, banjir juga Narogong. Mau ke Rawalumbu banjir juga sahabat Alitakum, dihadang bukan hanya kayu tapi juga motor. Katanya itu udah parah banjir lah ya. Dan juga ada lewat mana lagi ya, lewat ada universitas itu dekat sebelum Kemang gitu ya, itu juga sama banjir sahabat Alitakum. Udah banjir di mana-mana gitu ya. Dan kita berdoa gitu ya, semoga nanti malam tidak ada hujan sampai tahun, karena kalau hujan itu sangat-sangat merugikan ya. Dan pastinya hari ini Anto bahagia banget ya, karena harus selalu bahagia. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin saat ini kita lagi mengalami masalah, tetap bahagia sampai tahun ya. Jangan biarkan sukacita kita hilang karena masalah kita. Jadi di siang hari ini kan topiknya topic of the day ya. Dan nanti akan membahas tentang seputar mata. Apakah itu mata? Mata itu untuk melihat. Ya, semua orang udah pasti tahu lah ya mata. Dan pastinya nanti aku akan membahas lebih detail-detail dan detailnya tentang mata dan bagaimana sih penyebabnya dan apa sih fungsi-fungsi mata ini ya kan. Mata itu ada banyak. Kita mungkin taunya selama ini bulat doang ya, mata bulat gitu. Kita enggak tahu dalamnya ada apa gitu selama ini. Nah, aku akan bagikan ternyata terdapat apa aja sih dan fungsinya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talitakum Radio. Stay tune. Hidupku, kekuatannya Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih di 107,8 FM bersama Anto Sian sini di Topic of the Day. Dan di siang hari ini kita mau kasih tahu ya caranya. Maksudnya Anto mau kasih tahu caranya. Biar sampai takum nih mau request lagu, mau kirim salam. Ya mungkin buat untuk orang tercinta, buat papa mama, mungkin buat kalau orang Batak bilang buat Eda gitu ya, buat tante, bibi, opung, nenek gitu ya. Itu mungkin buat teman kerabat terdekat, teman juga boleh, atau kerabat jauh juga boleh, mau siapapun boleh lah. Atau mungkin buat penyiarnya, buat Anto gitu ya, mau dikirim salam gitu ya, boleh banget sahabat lakumnya. Atau juga mau kirim makanan juga boleh banget, ditunggu nih sampai jam 2, boleh banget. Dan sampai takum nih, sampai takum bisa telepon, SMS dan WhatsApp. Ini lagi aktif ya, aktif. Jadi sampai takum bisa WhatsApp ya di 0822-1384-6200. Sekali lagi ya, 0822-1384-6200. Dengan pasti format nama, yaitu nama sampai takum, spasi umur, itu umurnya ya, berapa, contoh mungkin 21 plus berapa gitu ya. Dan juga spasi pesannya, mungkin pesannya mungkin mau kirim salam buat mama yang lagi di Manado gitu ya, atau mungkin mama yang lagi masak gitu ya, atau mungkin buat kakak yang lagi kerja gitu, buat biar kakaknya semangat gitu, sampai tau kakaknya lagi dengar gitu ya sampai tau ya. Atau mungkin buat teman yang lagi ulang tahun gitu boleh banget, atau buat papa mama mungkin ulang tahun, itu siapa ya gitu ya, boleh banget ya. Dan juga kita punya media sosial, yaitu ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan pastinya ID-nya adalah Talitakum Radio FM. Kalau Twitter @Talitakum Radio, Instagram @Talitakum Radio. Dan itu berfungsi semua sampai takumnya, sampai takum bisa namanya japri aja line pribadi. Kita juga ada line ternyata ya, namanya Talitakum Radio. Jadi di follow, di DM ya, di chat. Di situ juga sampai takum bisa lihat informasi-informasi yang menarik seputar kegiatan Talitakum Radio dan informasi apa saja yang akan keluar dalam minggu ini. Contohnya kan terlagi Sabtu Minggu gak terasa ya, kan ada pengumuman-pengumuman pasti ya, tentang ibadah jam berapa, siaran tundanya jam berapa sahabat Talitakum, dan siapa pembicaranya. Dan juga buat sahabat Talitakum nih yang gak nyampe jangkauannya ya, mungkin sahabat Talitakum berada di luar daerah Bekasi, nah sahabat Talitakum bisa yang namanya ke link streaming, yaitu www.talitakumradio.com. sekali lagi ya, www.talitakumradio.com. Nah, sebenarnya Talitakum tuh bisa pilih yang namanya ada 3 server. Yang pertama Indo server, yang kedua Japan server, yang ketiga Europe server. Nah, tiga-tiganya berfungsi sampai Talitakum ya. Dan jika salah satunya enggak berfungsi, contoh Indonesia enggak bisa, pindah ke Japan. Kalau ke Japan enggak bisa, pindah ke Europe. Kalau tiga-tiganya enggak bisa fungsi juga, hubungi aja ke nomor tadi 0822-1384-6200. Jadi sahabat Talitakum keluh kesahnya bisa dikirimkan lewat nomor tadi ya. Dan kita punya suatu aplikasi terbaru ya di bulan ini launchingnya ya. Udah hampir berapa minggu ini udah keluar ya. Jadi sahabat Talitakum bisa aja langsung klik di Playstore-nya. Langsung klik Talitakum Radio dan itu kan muncul di halaman pertama. Sahabat Talitakum langsung download. Dan biasanya kan sahabat Talitakum kalau menggunakan aplikasi harus butuh headset ya. Ini tidak perlu headset, sahabat Talitakum bisa tinggal pencet start langsung bisa dengan Talitakum Radio. Sangat mudah dan sangat gampang, dan siapapun dan kapanpun dimanapun sahabat Talitakum bisa mengaksesnya. Dan untuk saudara-saudara juga bisa boleh nih dikasih aplikasinya gitu ya. Ih, ada nih di aplikasi terbaru loh. Dia bentuknya aplikasi sahabat Talitakum, jadi enggak usah repot lagi nih gitu. Mungkin ke saudara, mungkin saudara mungkin yang lagi di luar kota bisa dikasih tuh. Jadi bisa mendengarkan sama-sama. Dan itu dia caranya join di siang hari ini sahabat Talitakum. Anto masih menunggu nih sampai jam 2 buat sahabat Talitakum yang mau ngasih namanya kirim salam, mau request lagu, atau mungkin mau ngasih sesuatu gitu ya. Dan mungkin yang lagi ulang tahun di bulan ini gitu ya sahabat tahu. Siapa tahu ada yang ulang tahun di bulan ini gitu ya, atau di hari ini gitu, atau minggu ini. Dan sahabat Talitakum tadi kan Anto sedikit membahas, kasih bocoran tentang tema hari ini, tentang mata ya. Sebelum membahas, pasti kita tahu dong mata itu buat apa ya, pasti untuk melihat. Dan gunakan mata untuk yang baik dong, jangan yang jahat ya. Contoh jahat mungkin kayak ngintip atau apa gitu, jangan digunakan seperti itu. Tapi gunakan mata untuk yang benar-benar kita pergunakan untuk yang hal-hal positif ya sahabat akum ya. Dan pastinya juga sekarang juga banyak yang namanya mata digunakan ya untuk ke contoh untuk penambah-penambah supaya keren gitu ya, mungkin lensa gitu ya. Nanti aku nanti bahas juga apakah lensa ini berdampak pada mata apakah tidak gitu, apakah nanti terjadi iritasi atau apa, nanti antu bahas lebih lagi. Tapi antu akan menjelaskan nanti dari hal sedetail-detail mata itu kan, yang kita tahu cuma bulat gitu ya, bulat gede, ada juga matanya yang belok gitu ya, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang rada tipis gitu ya. Jadi mata tuh ada paling variasi sahabat akum ya. Dan pasti mata adalah salah satu hal terpenting ya, jika mata ini tidak ada kita tidak bisa melihat, apalagi kita ini sehari-hari berjalan kemana pasti butuh melihat ya, arah kiri kanan belakang. Jadi kita harus menjaga kesehatan mata kita, mulai dari hal mencegahnya, dari hal kebiasaan kita yang mungkin yang buruk, apalagi kalau yang kita tahu membaca itu, baca buku atau baca apa itu kayak koran gitu ya, itu nggak boleh di tempat gelap sahabat akum. Kalau bisa ada di tempat penerangan, kalau nggak mata kita bisa minus gitu ya. Itu sangat-sangat berdampak pada mata kita kalau kita baca terlalu dekat juga, apalagi nonton ya. Aduh, yang suka nonton nih, yang suka nonton dekat kan, ada tuh orang tertentu yang kalau nonton kalau nggak deket nggak puas gitu. Nah itu sebenarnya salah sahabat akum. Ada jarak tertentu yang harus di standarnya gitu ya, supaya tidak terjadi namanya kerusakan pada mata. Apalagi juga dalam gadget gitu ya, kalau yang sering-sering memakai gadget mungkin dalam 24 jam itu mungkin 12 jam ada juga, ada mungkin yang berapa jam gitu ya. Tapi kalau bisa dikurangi sahabat akum ya, itu berbahaya buat kesehatan kita, apalagi buat mata sahabat akum ya. Karena kita mencintai mata kita ini, kalau kita gak mencintai mata ini, nanti akhir tiba saatnya nanti kita mengalami kebutaan, kerabunan, apalagi udah masa muda juga udah silinder kan, itu gak enak ya. Masih muda udah matanya udah bermasalah, makanya harus dijaga, pola makan juga dijaga. Ada makanan-makanan tertentu yang bisa untuk menjaga kesehatan mata. Dan pastinya kita juga harus menjaga kesehatan mata kita, mulai dari perawatannya segala macam, makanan apa yang untuk kesehatan mata. Dan pastinya kita harus berpikir dua kali untuk melukai mata kita. Contohnya mungkin kayak membiasakan mata di depan komputer sampai berapa jam gitu, yang betah itu bukan menyinggung ya, tapi kan ada orang yang betah banget di depan komputer, di warnet gitu ya. Itu kebiasaan anto lama tuh, seharian bisa kadang gitu, kadang gak pulang. Itu kebiasaan buruk, anto jangan ditiru sampai tahu, karena anto sudah tobat dan gak mau lakukan itu. Dulu sempat minus, aduh gak enak banget ya, minus itu gak enak banget. Dan ada juga orang yang mengalami namanya kayak rabun jauh, ada juga yang mengalami. Pernah gak sih sahabat akum, antu dulu pernah yang namanya ketika ngebaca satu huruf aja bisa hilang, itu membuat kayak aneh gitu ya. Jadi kayak contohnya kayak kehidupan, tiba-tiba A-nya bisa hilang gitu. Dan apalagi juga kadang ngebaca gitu ya, ada berbaris, ada kan ada satu baris, dua baris, tiga baris, tiba-tiba antu langsung yang keduanya kelengkap gitu, padahal antu baca udah detail gitu. Makanya itu kadang-kadang kita harus menjaga fungsi mata kita ini, kesehatan mata kita sahabat akum ya, jangan sampai nanti udah terjadi namanya terjadi iritasi pada mata, mata juga terjadi kerusakan, kita menyesalinya, aduh coba aku nggak kayak gitu dulu, nggak suka di depan komputer lama banget gitu ya. Bukan berarti sahabat akum nggak bisa main komputer, boleh, tapi ada batas-batas tertentunya. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus sahabat akum ya. Nah ini dia antum mau bahas dari mata ini, apa aja sih bagian-bagiannya ya. Jadi salah satu panca indera yang penting dalam kehidupan kita itu mata ya, mata untuk melihat. Nah ada banyak bagian-bagian mata nih ternyata, baik untuk mata luar seperti alis dan kelopak, ataupun bagian dalam mata seperti kornea. Jadi ini pengertian mata ya, ada otot, kornea, iris, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa, ada pitreous humor, ada sklera, ada choroid, retina, bintik kuning, saraf optik, bintik buta. Jadi bagian-bagian mata dan fungsinya, jadi mata adalah salah satu panca indera yang mempunyai bagian-bagian dasar dasar, yaitu terdiri dari meliputi bagian organ tubuh serta luar organ dalam. Jadi fungsi dari masing-masing organ pun juga berbeda-beda seperti tokomnya, akan tetapi antara satu dengan yang lain saling namanya berkaitan dan juga saling berhubungan. Jadi untuk posisi pada bola mata tersendiri letaknya pada letak lekuk mata yang berbatasan dengan tulang pipi serta dengan tulang dahi. Jadi kedua tulang tersebut jadi memiliki fungsi yaitu untuk melindungi kedua mata kita sahabat Letakumnya dua. Jadi membahas tentang mata tidaklah perkara yang sederhana. Ada banyak komponen di dalamnya yang penting untuk kita pelajari ya, yang banyak hal gitu ya. Dengan keterkaitan hal tersebut, jadi mata kita ini pun dapat melihat dengan baik dan juga sempurna. Ini orang idaman banget ya, melihat itu dengan sempurna, dengan indah. Karena ada orang, beberapa orang gak bisa melihat warna, ada orang gak bisa melihat yang jauh gitu ya, ada orang gak bisa melihat yang dekat, dia gak bisa lihat gitu. Jadi selagi kita masih sempurna matanya, masih bisa dengan leluasa melihat indahnya dunia ini, kita harus menjaga kesehatan mata kita. Kita harus merawat, cintailah diri kita sendiri, karena mata juga bagian dari kita. Jadi kita harus menjaga ya. Dan sebagian selam ini kan diketahui bahwa mata merupakan bagian dari organ tubuh yang sangat sempurna. Jadi diberikan kepada manusia agar mampu namanya untuk melihat benda secara jelas nih. Kayak contoh di depan itu ada handphone. Ah, ini kan jelas nih, lihat nih. Warnanya ada silver, ada tulisan-tulisannya, gak usah sebutin merek, gak boleh sampai takutnya. Ada bentuk lensanya nih, antum bisa melihat nih. Kalau mata tertutup kan cuma ngeraba, nggak tahu ini apa ya, warnanya apa, bentuknya juga nggak bisa didefinisikan karena nggak bisa melihat gitu ya. Ada aplikasi dalamnya apa aja, antum nggak bisa mendefinisikan karena mata nggak bisa melihat. Nah, ketika kita mata kita bisa melihat, kita bisa melihat dari hal detail-detailnya ya. Jadi kita harus menjaga mata kita ini, sahabat akum ya. Karena mata itu menurut antum sangat penting banget ya. Makanya hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk kayak mulai kayak sampai ada yang begadang gitu ya, matanya udah waktunya tidur dipaksaan sampai mata melotot gitu ya. Tapi kalau memang begadang ada artinya, boleh sobat akum ya. Nah, pada pembahasan kali ini antum akan sedikit mengulas mengenai tentang bagian mata dan fungsi-fungsinya ya. Nah, yang pertama adalah bagian luar mata. Apakah itu bagian luar mata? Jadi bagian luar mata terdiri dari 4 jenis, yaitu organ mata yang semuanya terletak di bagian luar mata. Yang pertama adalah kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi dan juga menutup mata. Makanya kita bisa menutup dan membuka kayak jendela dong ya, klik-klik-klik-klik ya. Jadi sepertinya kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi dan juga untuk menutup mata ya. Yang kedua adalah bulu mata yang fungsinya yaitu untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan juga mencegah masuknya debu untuk atau kotoran yang ke dalam mata kita. Makanya ada banyak fungsinya ya. Yang ketiga adalah alis mata. Alis. Jadi alis mata yang fungsinya untuk menahan keringat supaya tidak masuk ke dalam mata. Nah, jadi sahabat akum nih, yang pernah mencukur bola alis mata kan pasti ada tuh yang iseng-iseng ya, dicukur sebelah gitu ya. Jangan mencoba-mencoba, itu adalah gunanya untuk yang tadi, menahan keringat supaya tidak masuk ke dalam mata gitu ya. Karena antum, ih alisku jelek banget, ah pengen diganti deh, terus disulam gitu ya, atau mungkin di apa gitu ya, saking gak pedenya. Jangan, itu udah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kita itu kayak contoh mata atau segala macam, pasti ada tujuannya. Gak mungkin gak ada tujuannya, kayak kita hidup ini ada tujuannya sebelah takumnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk mencukurnya atau mengapa gitu ya, mencabutnya. Jangan sebelah takum ya, karena itu ada fungsinya. Tadi adalah menahan keringat supaya tidak masuk ke dalam mata kita. Kalau kena keringat kan perih gitu ya. Pernah gak sih sebelah takum kena air keringat gitu ya, aduh perih banget gitu ya, mau kedip-kedip tetap perih. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk menahan itu sahabat alis takung. Kena aja, masih ada alis aja, kadang masih bisa kena gitu. Kadang dari samping, dari mana gitu ya. Kalau kita lari-lari itu kan pasti keringat. Nah, kadang-kadang suka kena tuh. Antum pernah tuh lagi lari pagi gitu ya, olahraga tiba-tiba kena, aduh perih banget, bingung ya. Enggak ada apa-apa kena, batu juga enggak ada. Udah minta ditiup oleh teman gitu ya, bukan pasangan, teman. Udah ditiup, tetap masih perih. Aduh, bagaimana nih gitu kan, panik ya. Ternyata nggak ada pasir, nggak ada apa, nggak ada debu, ternyata ya karena keringet ya, kali nantinya deres ngalir, namanya olahraga pasti keringetnya deres mengalir ya. Nah ternyata fungsi alis itu yaitu untuk menahan keringet supaya tidak masuk ke dalam mata ya, karena akan kalau masuk nanti mata perih dan juga nanti bingung gitu ya, dan juga pastinya kalau perih itu nggak enak banget ya, apalagi kena debu aja perihnya luar biasa, apalagi kena air keringat, karena air keringat kita kan mengandung kayak asin-asin gitu ya. Pernah nggak sebetulnya sih kena ngerasain sedikit ya, atau pernah tuh ngerasain sedikit kena lidah gitu, aduh asin gitu ya. Dan selanjutnya adalah kelenjar air mata yang fungsinya yaitu untuk menghasilkan air mata. Dan biasanya berfungsi untuk membasahi dan juga menjaga agar mata kita tetap lembab. Bisa betokomnya juga berfungsi untuk membersihkan debu nih. Selain itu juga dapat namanya membunuh berbagai jenis bibit penyakit yang terdapat di dalam mata. Wow. Wow, wow, wow. Dan selanjutnya kita bahas, tadi kan sudah 4 yang namanya di bagian luar mata. Oh, ada 4 tadi ya. Yang kedua adalah bagian dalam mata. Apa-apa aja sih itu. Jadi bagian dalam mata mempunyai sifat yang lebih sensitif dibandingkan dengan luar mata gitu ya. Jadi nah ini dia. Anto akan bagikan dari hal-hal sekecil apapun itu. Jadi setelah mengetahui beberapa bagian dalam mata dan ini akan menjelaskan penjelasan yang lebih detail mengenai fungsi-fungsi dari bagian dalam mata kita. Jadi yang pertama adalah sklera. Sklera yaitu bagian dalam mata yang fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam pada bola mata ya. Jadi pada bagian depan bola mata manusia, pada depan nih. Jadi sklera telah mengalami sebuah modifikasi menjadi kornea yang berfungsi untuk dapat meneruskan rangsangan cahaya ke dalam bagian bola mata ya. Itu tadi yang pertama ya. Yang kedua adalah koroid. Apa itu koroid? Koroid adalah bagian dalam bola mata yang fungsinya yaitu untuk menyuplai makanan dan juga oksigen ke dalam retina dan juga untuk namanya mencegah terjadinya pantulan cahaya yang kemungkinan masuk ke dalam bagian bola mata nih. Jadi koroid sendiri semacam pembuluh darah dan juga semacam pigmen khusus untuk mata ya. Itu yang kedua tadi, koroid. Yang ketiga adalah namanya retina, merupakan bagian dalam pada mata yang di dalamnya mengandung reseptor cahaya untuk bisa namanya menangkap suatu bayangan, sahabat telkom ya. Yaitu pertama sel kerucut atau biasa dikenal dengan konus yang berfungsi untuk bisa melihat di saat terang. Nah, jadi kalau kita bisa melihat saat ini lagi terang nih, apalagi lagi melihat lampu, yaitu karena itu retina yang mengandung reseptor cahaya ya. Selain itu juga dapat menerima rangsangan cahaya yang mempunyai warna hijau, merah, serta biru. Kedua yaitu sel batang atau biasa dikenal dengan basilus yang fungsinya adalah untuk melihat cahaya yang memiliki intensitas lemah. Wow, bisa melihat warna gitu ya. Selanjutnya adalah iris. Apa itu iris? Jadi merupakan bagian dalam mata yang selanjutnya berfungsi adalah untuk memberikan warna kepada mata serta mengatur besar kecilnya pupil. Tujuannya yaitu untuk membatasi jumlah dari cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Yang kelima adalah sementara pupil, fungsinya yaitu untuk mengatur kesediaan cahaya atau namanya sedikit dan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata kita, sahabat telkom ya. Yang keenam adalah lensa, juga mempunyai fungsi untuk mengatur daya akomodasi pada lensa kita yang mata ini ya, supaya bayangan yang ada dapat jatuh secara tepat dan bagian dalam retina. Jadi bintik kuning ini juga adalah bagian dalam mata yang bisa dibilang paling peka terhadap adanya cahaya. Wow, peka nih ya, sangat peka. Jadi hal ini terjadi karena di sini menjadi tempat berkumpulnya reseptor. Jadi ini dia ya. Selanjutnya adalah bintik buta. Apa itu bintik buta? Bintik buta adalah bagian dalam mata yang menjadi tempat masuk dan juga namanya membelokkan berkas saraf ya. Yang kesembilan adalah kelenjar air mata. Jadi ini merupakan bagian dalam mata yang fungsinya adalah untuk menjaga kelembaban gitu ya, serta kesehatan pada mata. Jadi ternyata banyak bagian-bagian sebetulnya, maupun luar maupun dalam ya. Jadi banyak bagian-bagiannya dan juga fungsi-fungsinya juga sangat penting. Saling bergantungan gitu, saling berterkaitan. Jadi meskipun kita tahunya selama ini mata bulat doang gitu ya, bulat, ternyata ada berbagai jenis-jenisnya gitu, dan juga ada bagian dalam, ada bagian luar, dan juga fungsinya banyak gitu ya sahabat akumnya. Ternyata memang mata ini sangat luar biasa. Pastinya bukan hanya mata ya, seluruh tubuh kita ini luar biasa. Pokoknya Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu tuh ada tujuannya. Dan pasti ketika Tuhan menciptakan gitu, kita adalah makhluk yang luar biasa. Jadi jangan pernah minder dengan dirimu sahabat Telkom ya. Mau dikatain apa gitu ya, mungkin ada yang bagaimana gitu ya, ada yang mungkin punya kekurangan. Tetap percaya diri aja, pasti ada rencana Tuhan di dalam hidup kita ya. Dan setelah kita mengetahui bagian-bagian mata beserta fungsinya, penting juga nih untuk diketahui bahwa tidak semua orang memiliki mata yang namanya dalam keadaan sehat, sehingga mereka mampu menyaksikan objek sekitar dengan jelas. Kayak kita masih bisa melihat ruangan, kita masih bisa jalan. Ternyata ada beberapa orang yang gak bisa melihat, contoh yang mungkin gak bisa melihat warna gitu ya. Ada yang mungkin masih dari lahir gak bisa melihat gitu ya. Jadi kita yang masih bisa memiliki penglihatan yang sangat luar biasa, yang sangat keren, yang cukup drastis ini ya, kita bisa melihat bentuknya gitu ya. Kalau orang gak bisa melihat kan dia cuma bisa ngeraba. Dan dia juga sulit untuk mendefinisikan bagaimana bentuknya. Kayak handphone tadi, dia gak cuma tahu diraba kayak hampir segi panjang, tapi gak tahu berapa senti. Kita bisa lihat nih handphone ini berapa senti gitu. Kita bisa ukur dengan penggaris juga, kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat wajah kekasih kita, melihat orang tercinta kita seperti apa, warna kulitnya gitu ya, rambutnya bagaimana, tingginya seberapa. Tapi kalau ada orang beberapa tertentu gak bisa gitu ya. Jadi selagi kita masih bisa melihat, kita harus menjaga kesehatan mata kita ya. Dan kita harus merawat kesehatan mata kita. Kan ada berbagai makanan juga untuk kesehatan mata, ada juga hal-halnya juga seperti tokonya. Dan kalau kita enggak menjaga kesehatan mata, ada kan banyak faktor-faktor terjadi. Kayak contoh yang pertama adalah rabun jauh, terus rabun dekat. Sebenarnya kamu pernah ngalamin enggak sih namanya rabun jauh? Duluan tuh pernah ngalamin apa rabun jauh? Kalau baca dari jauh itu enggak bisa gitu ya. Tiba-tiba tulisannya kayak menghilang gitu. Pernah enggak sih kamu mengalami rabun jauh gitu ya? Antum dulu di usia berapa itu rabun jauh ya? Kayaknya di usia belasan lah gitu ya, masih ABG-ABG. Meskipun sekarang umur udah 20 plus gitu ya, 20 plus, jiwa masih 17 plus. Dan juga ada rabun dekat sebelah telkom. Ada nih, udah dekat tapi dia masih bingung, aduh, enggak bisa melihat gitu ya. Jadi dia akhirnya pakai kacamata sebelah telkom ya. Ada juga rabun tua. Dan juga rabun senja, ada juga namanya buta warna. Ada juga banyak hal ya. Nanti itu akan bahas satu demi satu. Tapi yang pertama nanti itu akan bahas namanya rabun jauh ya. Jadi buat yang penasaran rabun jauh itu seperti apa, jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talita Kom Radio, karena ada beberapa lagu yang akan diputarkan. Stay tune. pasti. Ku temukan di dalam Yesus kekuatan di hati. Hanya di dalam nama Yesus tak pernah kau kecewakan. Saat ku berseru memanggil namamu Yesus, tak pernah ku disia-siakan. Saat ku datang padamu Yesus, tak pernah kau kecewakan. Sia-siakan. Serah Kali Tongkom Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan membuat hidup menjadi penuh kemuliaan. Itu dia tadi ya, sebuah lagu dari Feren, yaitu judulnya Aku Berserah. Tadi juga ada lagu Fendi dari Ko, Fendi Ko dan juga Fit Feren ya. Yaitu Pengharapan Yang Pasti. Ya keren ya. Lagunya luar biasa, sangat memberkati banget ya. Sahabat Tongkomnya, di siang hari ini kita masih membahas tentang seputar mata. Tadi kan Anto sedikit membahas yang tentang rabun jauh. Tadi kita sudah lihat banyak ya, jelas-jelas tentang mata tuh ternyata terdiri bagian ada kornea dan sebagainya. Dan sahabat aku juga tadi sudah melihat gitu ya, mendengar maksudnya apa aja yang Anto bagikan. Dan Anto bahas sekarang tentang rabun jauh. Apa sih rabun jauh itu? Jadi pengertian rabun jauh yang sudah bilang miopia atau yang kita kenal sebagai rabun jauh adalah kondisi di mana mata tidak bisa melihat objek yang jauh gitu ya. Mungkin contoh nih di depan Anto ada yang jauh sana ada tulisan kecil atau benda objek apa tertentu gitu ya. Dan kita yang tidak bisa melihat, nah itu kita udah terkena namanya penyakit rabun jauh. Kalau masih bisa melihat, puji Tuhan, sahabat aku masih diberikan mata yang sempurna karena sahabat aku masih bisa melihat gitu ya. Tapi kalau tidak bisa melihat objek itu dipertanyakan, bisa cek ke dokter sahabat aku ya. Jangan dibiarkan, tapi harus segera dicek ke dokter. Tiap pengidap pun memiliki tingkat keparahan yang beragam dan berbeda-beda. Dan pastinya rabun jauh ini sangat genak ya. Genak banget. Dan kita ini harus mengenal lebih jauh penyebab mata minus dulu ya. Jadi rabun jauh atau miopia adalah kondisi ketika mata tidak bisa melihat objek yang letaknya jauh dengan jelas. Jadi hal ini akan terjadi ketika bentuk mata namanya membiaskan sinar cahaya dan memfokuskan gambar di depan retina nih, bukan tepat pada retina. Gangguan kesehatan mata ini biasanya bisa berkembang secara bertahap atau cepat ya, sering membungkuk selama masa kanak-kanak hingga remaja nih. Siapa nih suka membungkuk nih? Jadi juga gak hanya itu, rabun jauh sering dikaitkan dengan riwayat keturunan. Jadinya lalu apa dong? Apa penyebab mata minus? Nah sebelumnya kita perlu tahu bahwa mata memiliki dua bagian yang berfungsi untuk memfokuskan gambar. Yaitu yang pertama adalah kornea, permukaan depan mata yang bening dan berbentuk kubah. Yang kedua adalah lensa bagian mata yang berbentuk seperti permen ya, seperti permen. Jadi terjadinya kesalahan bias. Jadi jika kornea atau lensa tidak melengkung secara merata, maka sinar cahaya yang tidak dibiaskan dengan benar ini nantinya, ini artinya kita bisa mengalami kesalahan bias. Jadi rabun jauh terdiri ketika bola mata lebih panjang dari normal dan kornea terlalu melengkung. Alih-alih berfokus pada retina, jadi cahaya difokuskan di depan retina sehingga menghasilkan namanya penampilan buram untuk objek yang letaknya jauh. Nah ini yang adalah miopi ya. Mata minus terbagi menjadi dua. Tadi kan miopi ya. Jadi miopi ini merupakan bentuk mata minus yang lebih serius. Jadi ketika bola mata tumbuh lebih dari yang seharusnya nih sahabat aku, dan menjadi panjang dari depan ke belakang. Selain itu juga menyulitkan kita untuk melihat sesuatu dari kejauhan. Jadi kondisi ini memicu terjadinya kesalahan atau masalah kesehatan lain yang lebih serius lagi, seperti retina yang terlepas, katarak, dan glaukoma. Jadi miopi degeneratif ini selanjutnya adalah miopi degeneratif ya. Jadi rabun jauh ini disebut dengan miopi patologis atau miopia ganas. Jadi terbilang langka ya, yang biasanya terjadi karena warisan sifat alias keturunan. Jadi bola mata menjadi lebih panjang dengan cepat dan menyebabkan terjadi rabun jauh ganas. Nah, biasanya terjadi pada remaja atau dewasa awal. Bahkan miopi jenis ini bisa namanya memburuk ketika dewasa. Tidak hanya menyulitkan bagi kita melihat benda yang jauh, jadi kondisi ini juga memungkinkan kita ini mengalami namanya pelepasan retina mata atau pertumbuhan-pertumbuhan atau pembuluhan-pembuluhan darah yang tidak normal pada mata. Jadi ada banyak ya, ternyata di remaja juga kena, yang dewasa awal juga kena. Jadi hati-hati sampai takutnya harus dijaga. Kita harus menjaga mata kita. Dan ini ada penyebabnya, rabun jauh ya. Rabun jauh disebabkan karena kelainan reaksi pada mata. Hal ini juga menyebabkan cahaya masuk ke mata dan fokus cahaya jauh di depan retina. Rabun jauh dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu pertama faktor keturunan, yang kedua faktor pengaruh lingkungan ya. Jadi faktor keturunan ini seperti anak dari orang tua yang mengidap penyakit rabun jauh. Yang selanjutnya adalah faktor pengaruh lingkungan, seperti seringnya membaca terlalu dekat nih. Siapa sih ini yang bacanya terlalu dekat? Anto juga dulu seperti itu, baca firman Tuhan gitu, baca Alkitab, karena kan harus fokus ya. Baca tuh kan deket-deket banget gitu. Apalagi baca komik ya. Yang suka baca komik kalau gak deket gak asyik gitu ya. Harus dimulai dikurangi. Berapa jarak mungkin yang tadinya mungkin cuma 5 cm jauh lah, mungkin 20 cm gitu ya sahabat akum ya. Jagalah mata kita gitu, jangan sampai terlalu deket membacanya. Dan juga radiasi layar monitor komputer atau gadget. Nah, siapa sih nungku main handphone sampai matanya kayak melotot gitu ya. Sampai ngelihatnya sampai sedetail gitu. Harus detail, apalagi kalau nonton YouTube harus detail banget ya. Kalau bisa deketin tuh, aduh, jangan sampai ditakum. Kasihan mata kita gitu ya. Dan juga yang di kantor tuh pasti juga ada pernah mengalami ya, kayak ngetik-ngetik di komputer kayaknya kalau lagi ngerjain sesuatu harus detail. Tapi sedetail-detail, tapi jangan sampai terlalu dekat karena ada jarak tertentu bagi buat kita terpapar ini ya, apa namanya, handphone, gadget ataupun apapun itu. Jadi jangan terlalu dekat, apalagi juga nonton TV jangan terlalu dekat sahabat Teletakum. Kalau memang enggak puas ya udah, jangan dipaksakan gitu ya. Memang kalau memang lebih bagus jauh supaya mata kita ini enggak maksudnya apa ya, enggak kena radiasi seperti itu, karena kan kita terlalu dekat itu mata kita akan sakit gitu ya. Selalu juga sering beraktivitas dalam ruangan gitu ya. Dan juga begadang nih, siapa nih yang suka begadang? Itu gak bagus buat kesehatan mata kita, karena mata itu udah harusnya mungkin tidur gitu ya, untuk beristirahat. Mata kita juga perlu istirahat sampai takum. Terus kita paksa ini main game 24 jam gitu ya, atau mungkin 12 jam gitu ya, udah waktunya tidur. Tidur nah, entar mak, aduh ini belum selesai nih, lagi ngepush gitu ya. Aduh mak, bentar mak, aduh ini mak, aduh entar kalah mak gitu ya. Saking asik, ada juga nonton YouTube-an sampai malam gitu. Nah itu kasihan mata kita gitu ya. Harus dijaga sampai takum ya. Begadang boleh kalau ada artinya, kalau enggak arti jangan ya, karena itu akan merugikan kita. Yang rugi siapa? Bukan orang lain, yang rugi kita sendiri. Jadi hal-hal ini bisa namanya menyebabkan rabun jauh karena mata akan menjadi lelah. Kita aja jalan-jalan terus lelah, apalagi mata. Sering ngelihat terus ya lelah, perlu, makanya mata itu perlu dikedipkan sesekali gitu sebet akum ya. Yang selanjutnya adalah gejala rabun jauh. Rabun jauh biasanya bisa terjadi kepada siapa saja dan tidak mengenal umur. Ingat loh, ini enggak mengenal umur. Nah, umumnya gejala yang timbul akibat rabun jauh muncul ketika pengidap masih anak-anak. Anak-anak aja bisa terkena loh. Nah, yang pertama adalah berlebihan mengedipkan mata. Berlebihan aja juga menyebabkan, ternyata serba salah juga ya. Tapi demi kesehatan mata kita harus mengikuti apa yang disarankan dokter ya. Berlebihan mengedipkan mata, yang kedua sering menggosok-gosok mata. Ya ini juga untuk kesaksian sedikit. Dulu teman Anto apa ya? Kita satu pertemanan yang luar biasa, sahabat gitu ya. Dan juga dia ini kebiasaannya ketika matanya gatel gitu ya, kena pasir, kena debu, apalagi lagi motor ya. Ini buat pengendara motor juga nih perlu diwaspadi sebab takutnya. Dia itu karena mungkin matanya gatel, agak perih, kena debu gitu ya. Dia gosok sekencangnya terus digosok-gosok-gosok. Besoknya dia enggak bisa melihat gitu. Kenapa? Karena itu merusak retina kita. Itu merusak mata kita. Kalau gosoknya pelan memang enggak apa-apa, ini gosoknya kencang gitu ya. Memang sebenarnya cara mengatasinya ketika mata kita gatal jangan digosok, kasih tetes air aja gitu kan, ada itu dijual. Anto enggak usah sebut mereknya ya. Pokoknya banyak lah tetes-tetes mata gitu. Terserah sampai tongkol. Anto biasa kalau terkena debu gitu ya. Apa Anto biasanya taruh ember air di ember maksudnya, Anto matanya masukin gitu ya, kepalanya. Terus matanya dibuka aja, nanti dikedip-kedip kan nanti dia keluar sendiri sampai tokomnya, mau debu mau pasir nanti dia keluar sendiri. Dan singkat cerita akhirnya dia cuma bisa melihat bayangan doang. Jadi kalau ngelihat kita, kalau kita kan ngelihat dia jelas ya bentuknya, warnanya, dia pakai baju apa. Kalau dia enggak, dia melihat kita bayangan dua, cuma melihat bayangan kabur-kabur gitu kan, sedih banget ya. Kita sebagai teman juga aduh kasihan, padahal udah berulang kali jangan digosok. Dia kalau enggak digosok enggak puas orangnya sebagai takum. Jadi terlalu sering menggosok-gosok mata juga enggak bagus ya sebagai takum ya. Sesekali boleh tapi jangan berlebihan gitu. Apalagi menggosok sampai kenceng banget. Aduh belum ini, aduh gatel banget gitu ya. Mungkin kita gak sengaja mungkin. Mungkin kita juga satu faktornya juga kita gak tangan kita gak tahu kita habis megang apa gitu ya. Nah akhirnya kita kucek-kucek-kucek, gosok-gosok kena mata gitu ya. Makanya harus hati-hati lebih takum ya. Selanjutnya adalah pandangan kabut saat melihat namanya objek jauh. Dan selanjutnya terserang sakit kepala karena mata bekerja berlebihan. Jadi rabun jauh ditentukan berdasarkan dioptri, unit pengukuran yang digunakan dokter ahli dalam mengukurkan tingkat rabun jauh. Jadi masing-masing mengidap dengan mempunyai tingkat tinggi keparahan, yaitu rabun jauh ringan, rabun jauh menengah, rabun jauh berat. Wow, ada tiga ya. Jadi rabun jauh ringan ini adalah tingkat ringan ya. Jadi umumnya membutuhkan kacamata ketika melakukan aktivitas tertentu. Jadi buat yang rabun jauh ada kabar gembiranya nih. Jadi kamu bisa menggunakan kacamata ya ketika melakukan aktivitas tertentu. Selanjutnya rabun jauh menengah. Jadi bagi tingkat menengah, jadi dianjurkan untuk selalu memakai kacamata atau lensa kontak ya, ini sahabat ya. Selanjutnya adalah rabun jauh berat. Wih, ada rabun jauh berat ya. Jadi untuk rabun yang jauh yang sudah berat gitu ya, mengidap sangat memerlukan kacamata atau lensa kontak. Karena jika tidak memakai alat bantu penglihatan tersebut, pengidap namanya hanya bisa melihat suatu objek jika objek tersebut sangat dekat dengan si pengidap. Jadi ada banyak ya, ada tiga. Pokoknya rabun jauh tuh, pokoknya segala penyakit mata kita harus menghindari sebagai tokoh. Kayak tadi ternyata ada juga karena membaca terlalu dekat, baca apalagi kalau baca WhatsAppnya tercinta gitu ya. Wih si Maihani lagi ngapain nih? Aduh. Wih emotnya gitu kan, emoji gitu ya. Wih kita baca sambil detail-detail gitu. Apalagi kalau kadang melihat foto pasangan kita kadang di zoom. Apalagi ngebaca. Di media sosial itu banyak kadang bisa berjam-jam. Nah itu harus dikurangi sahabat akum. Dan yang suka nonton juga di rumah gitu ya, harus diperhatikan jangan terlalu dekat sahabat akum ya. Karena memang tidak bagus kalau kita terlalu sering juga menggunakan handphone, karena mata kita akan sakit ya. Dan ini ada pengobatan rabun jauh. Apakah itu? Jadi pengobatan pada rabun jauh dapat dipilih sesuai dengan usia nih ya. Jadi tingkat keparahan serta kondisi pengidap. Jadi jenis penanganan yang dilakukan bagi rabun jauh dapat berupa, ya pertama langkah awal ada kita bisa dengan operasi dengan sinar laser. Sinar laser ya. Jadi operasi dengan sinar laser sendiri seperti operasi LASIK yang dilakukan pada pengidap rabun jauh untuk membuat mata pengidap kembali normal. Jadi operasi LASIK bertujuan namanya untuk memperbaiki bentuk kornea mata mengidap rabun jauh agar melihat kembali normal lagi ya. Jadi sayangnya operasi LASIK tidak bisa dilakukan jika ukuran minus seseorang itu masih fluktuatif ya, karena bisa membuat kornea kembali ke bentuk awalnya pasca operasi. Itu tadi dengan operasi dengan sinar laser. Selanjutnya adalah implantasi lensa buatan. Jadi implantasi lensa buatan adalah namanya pencangkokan lensa pada mata dengan jenis lensa ya yang beragam tergantung dari kebutuhan pasien. Selain memperbaiki penglihatan pengidap rabun jauh, implantasi lensa buatan juga namanya bisa digunakan untuk namanya pasien pengidap katarak ya. Jadi implantasi lensa buatan. Selanjutnya adalah penggunaan kacamata atau lensa kontak. Jadi penggunaan kacamata atau lensa kontak merupakan pengobatan yang bersifat sementara bagi pengidap rabun jauh. Jadi karena baik kacamata atau lensa kontak harus selalu dipakai agar bisa mengoreksi penglihatan yang namanya pengidap rabun jauh ya. Jadi meskipun keduanya adalah alat bantu penglihatan yang umum, tetapi pemakaian lensa kontak tidak terlalu dianjurkan karena sebagian orang memiliki alergi. Jadi ada orang tertentu yang memiliki alergi selebetakumnya akan bahan lensa kontak ya. Jadi atau matanya tidak cocok untuk memakai lensa kontak. Jadi berdasarkan hal ini, penggunaan kacamata adalah alat bantu penglihatan yang seharusnya paling aman. Jadi ya selebetakum itu dia, penggunaan kacamata atau lensa kontak. Nah ini pencegahannya, ternyata kita mencegahan rabun jauh ya. Terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi mata kita serta mengurangi terkenanya namanya rabun jauh. Apakah itu? Nah yang pertama adalah mengenali gejala rabun jauh. Yang kedua adalah menerapkan pola hidup sehat. Kita harus mempunyai pola hidup sehat dari yang tadi suka begadang, kita mulai gak suka begadang. Kalau mungkin ada kerjaan lembur gak apa-apa, tapi kalau gak ada yang lembur kita memaksakan gitu, apalagi anak-anak muda zaman now, percaya deh saat ini kita gak merasakannya gitu ya, tapi nanti di kemudian hari mungkin di masa tua kita akan merasakannya, mungkin di berapa tahun ke depan, mungkin hari ini kita gak merasakan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita gak merasakan efek-efeknya gitu. Tapi hello, setelah tahun 5-6 berada yang suka begadang, apalagi yang anak zaman now gitu ya, kurang-kurangilah, bolehlah mungkin sebenarnya mungkin bergaul selama ini. Oh, karena mungkin teman-teman ada yang sibuk kerja siang, mungkin bisanya malam juga kita harus membatasi, kadang kan ada yang sampai jam 2, jam 3, kalau bisa ya jam 10 malam lah mentok-mentok gitu ya, kan dari jam 6 sore sampai jam itu udah puas lah gitu ya, atau mungkin dari jam 7 sampai jam berapa sebenarnya ya. Percaya deh ketika kita menerapkan pola hidup sehat, nanti yang menikmatinya bukan orang lain, bukan si A, si B, si C, si D sampai Z gitu ya, tapi yang merasakan kita, karena kita yang merasakannya sebenarnya takum. Jadi harus membiasakan pola hidup sehat gitu. Cintailah hidup kita, cintailah diri kita, cintailah apa yang ada pada kita, mulailah untuk menjaganya. Kalau kita enggak menjaga yang ada dalam tubuh kita ini, bagian-bagian kita ini, kita enggak mencintai diri kita sendiri, kita melukai sahabat kita, aku melukai. Jadi cintailah kesehatan mata kita maupun bagian organ lainnya sebagai takum ya. Selanjutnya adalah mengontrol penyakit yang diidap, khususnya diabetes dan hipertensi. Jadi yang punya penyakit diabetes juga harus dikontrol ya. Jadi jangan sampai bisa terkena juga, karena ini termasuk juga. Nah kita mencegah, jadi bisa kita dengan langkah mengontrol penyakit yang diidap, khususnya diabetes dan hipertensi. Selanjutnya adalah memeriksa mata dengan rutin. Nah sesekali boleh dong ngecek, mungkin tiap bulan sekali, mungkin kalau tiap hari kecapek gitu ya, ih kayak kurang keren kerjaan aja, emang gak ada kerjaan apa, tiap hari cek mata. Nah rutin itu gak mesti tiap hari sampai tahun, jadi mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 bulan sekali, setahun berapa kali gitu, sampai tahun terserah lah gitu ya, rutinnya sampai tahun bagaimana gitu. Dan yang pastinya ya harus rutin, jangan bolong-bolong. Selanjutnya adalah melindungi mata dari paparan sinar matahari gitu. Makanya orang bule ya itu keren, kalau dia lagi berjemur, mereka kan suka ngejemur ya, mereka tuh kerennya pakai kacamata gitu ya, pakai kacamata hitam. Nah itu untuk melindungi mata, mereka tahu tuh bahwa itu bisa untuk melindungi mata kita, mereka mencintai matanya gitu. Jadi kita harus mencintai dong mata kita ini. Jadi kapan kita harus ke dokter? Jadi segeralah berbicara dengan dokter jika mengalami namanya penurunan penglihatan atau gejala-gejala yang tadi Anto sebutkan. Jadi sebenarnya kamu bisa ke rumah sakit ya, rumah sakit, mungkin Sobat Telkom ada yang terdekat, bisa tuh Sobat Telkom ya. Jadi harus dijaga kesehatan mata kita. Karena mata itu adalah yang paling penting Sobat Telkom. Mata itu juga bukan semua enggak penting, tapi mata itu adalah sangat kita perlukan. Nah, ada selanjutnya adalah tidak hanya menyerang orang tua, rabun jauh juga dapat dialami oleh anak-anak gitu ya. Jadi rabun jauh alias miopia adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan mata bisa melihat objek letaknya dengan jelas. Jadi sebaliknya objek yang berada sedikit lebih jauh biasanya tidak bisa dilihat dengan jelas. Jadi kondisi ini juga sering namanya disebut dengan istilah miopia. Jadi gangguan penglihatan seperti rabun lebih diidentik dan sering dianggap hanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia nih. Jadi hal itu dikaitkan dengan faktor usia yang membuat organ tubuh secara ini kelelahan dan mulai kehilangan fungsinya. Namun tahukah sahabat aku, ternyata rabun jauh juga bisa menyerang anak kecil loh. Jadi ada yang mengatakan bahwa usia 11 hingga 16 bulan adalah waktu di mana anak menjadi lebih rentan ya mengalami rabun jauh. Nah, sebenarnya apa penyebab rabun jauh pada anak dan bagaimana cara mencegah dan cara mengatasinya? Nah, yang pertama adalah penyebab rabun jauh pada anak ya. Sebenarnya belum diketahui secara pasti apa penyebab kerusakan mata yang berujung pada rabun jauh. Namun ada beberapa pendapat yang menyebut bahwa rabun jauh dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan pengaruh lingkungan. Seperti tadi Anu sebut ya, ada mungkin karena lingkungan, bisa jadi karena kita kebiasaan buruk, dan faktor keturunan juga bisa gitu ya. Dan anak-anak yang memiliki orang tua pengidap rabun jauh disebut memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi yang sama ya. Makanya bilang tadi keturunan ya. Sementara itu rabun jauh juga bisa terjadi dan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan dan kebiasaan tertentu. Contohnya nih, terlalu sering menonton televisi, menggunakan komputer, dan membaca buku dengan penerangan yang redup gitu. Sobat Telkomnya redup, ya itu agak gelap gitu ya. Pasalnya hal itu membuat mata harus bekerja lebih keras dan rentan mengalami kerusakan. Nah, jadi jangan dipaksakan mata kita. Kalau mungkin cahayanya kurang gitu ya, pindahlah ke tempat lain yang mungkin cahayanya lebih kurang. Yang lebih cerah gitu sahabat aku ya. Jadi gejala rabun jauh bisa juga terjadi pada siapa saja dan dari segala umur. Jadi ini bisa dari segala umur, jadi gak menentu. Ah, aku masih usia segini, gak mungkin dong, hello gitu ya. Ini ternyata bisa segala umur, jangan bangga dulu ya. Nah, biasanya gejala yang muncul terjadi tanda penyakit ini beragam ya, yang tergantung pada tingkat keparahan. Jadi rabun jauh umumnya mulai menyerang pada usia sekolah hingga remaja ya. Jadi ada beberapa gejala yang sering menandai kondisi tertentu. Jadi sudah takum ya. Jadi mungkin masih muda sampai nggak mungkin dong nggak kena, masih muda gitu. Biasanya kena orang tua doang. Akhirnya kita suka-suka hidupnya mah baca sembarangan ya gitu ya. Meskipun nggak ada larangan tuh, jangan membaca. Nah, padahal kan membaca boleh ya. Dan kita maksudnya yang diartikan sini adalah kita bacanya di tempat gelap yang redup, bisa dibilang remang-remang. Main komputer terlalu lama gitu ya, bukan menyinggung dia. Ini yang biasa anak warnet. Anto juga dulu anak warnet, kadang nggak pulang 2 hari gitu ya, kadang sehari gitu ya. Dulu ada duit pengennya ke warnet, akhirnya kadang sampai seharian gitu ya. Itu sebenarnya merugikan kita gitu sobat Telkom. Yang untung mungkin yang punya warnet gitu ya, yang rugi kita. Kenapa boleh, bukan nggak boleh kita ke warnet, boleh sesekali, apalagi apa sobat aku yang belum mempunyai komputer ya, bisa mengerjakan tugas atau apa gitu ya. Tapi sobat aku membatasi dong demi kesehatan kita, apalagi mata kita, cintailah mata kita. Apalagi kita kadang udah jam 12 mata mulai ngantuk, kita maksakan di depan komputer gitu, apalagi yang suka main game gitu ya, memaksakan itu sangat merugikan kita banget gitu. Mungkin saat itu sampai gue gak merasa. Menurut Anto sih itu udah merasa. Kenapa? Dulu ketika Anto maksakan ya, itu ngantuk, tapi mata dipaksakan untuk melek, kasihan matanya gitu ya. Udah waktunya tidur gak bisa. Kadang juga pas di kerjaan ngantuk, udah harusnya tidur atau maksakan gitu. Kasihan mata kita sahabat Telkom ya, kasihan. Jadi cintailah mata kita, cintailah diri kita sahabat Telkom ya. Dan yang pertama adalah pandangan kabur. Jadi rabun jauh akan menyebabkan namanya pandangan kabur saat melihat objek yang jauh gitu ya. Nah, biasanya untuk membuat penglihatan sendiri menjadi lebih jelas, seseorang yang memiliki gangguan ini akan menyipitkan mata. Dia agak gini ya, di gini nih. Sebelahkom bisa menerakkan sendiri ya, atau enggak bisa melihat, enggak bisa melihat sebelahkom lagi memperhatikannya apa enggak gitu. Jadi sebelahkom bisa menyipitkan mata gitu ya. Contohnya nih, saat membaca tulisan-tulisan di papan tulis, anak yang mengalami rabun jauh akan mengalami kesulitan gitu. Kayak dulu Anto juga pernah gitu. Benci banget Anto kalau dulu di belakang gitu ya. Anto mencari setiap sekolah tuh harus cari yang di depan gitu ya. Paling depan kalau bisanya, dulu zaman SD itu ya. Anto rela-rela jam 3 subuh tuh dari rumah gitu ya. Kan rumahnya lumayan jauh. Dulu zaman dulu tuh enggak ada kendaraan yang bisalah. Dulu masih banyak semak duri, dari rumah Anto dulu banyak semak durinya ya. Angkot masih 1212 gitu ya jalannya. Enggak sekarang rame gitu ya. Dan akhirnya Anto dapat di paling depan. Akhirnya naik kelas itu dapat belakang, apes banget sampai tahu kamu ya. Itu ngelihat papan tulis tuh waktu kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Itu enggak kelihatan gitu, akhirnya Anto ketinggalan pelajaran dan bingung ya, karena masih umur segitu malu dong nanya-nanya gitu ya. Namanya juga masih kecil ya. Ternyata salah sampai kom. Malu bertanya sesat di jalan ya, akhirnya ketinggalan pelajaran dan puji Tuhan Anto tukar sama temen ya, akhirnya bisa gitu ya. Dan Anto hasilnya sangat menjaga kesehatan mata sebagai tokom ya. Jadi biasanya kalau orang mengalami ini, ketika dia melihat di papan tulis jauh, dia nggak bisa melihat jelas. Nah, itu dia terkena sebagai tokom. Jadi sebagai tokom mungkin yang selama ini melihat udah nggak jelas gitu ya kalau lihat dari jauh. Nah, sebagai tokom itu mungkin sudah terkena gitu ya. Selanjutnya adalah sakit kepala. Sakit kepala. Jadi gangguan penglihatan ini juga bisa memicu gejala lain, yaitu sakit kepala. Jadi gejala ini bisa terjadi karena mata terlalu lelah. Mungkin mata Anda terlalu lelah, sahabat Aletakom ya. Dan sebab bekerja secara berlebihan, sakit kepala karena gangguan ini bisa sangat mengganggu ya. Jadi mungkin sahabat Aletakom sakit kepala nih. Mungkin mata Anda mulai lelah, mungkin dia lelah, sahabat Aletakom ya. Gejala lain juga sering ditunjukkan mata sebagai tanda adanya gangguan. Jadi mata yang mengalami rabun jauh biasanya akan berkedip secara berlebihan dan membuat pengidapnya sering menggosok mata gitu ya. Kayak ngeliat orang tuh, itu bener gak sih dia gitu ya, dikucek-kucek lagi, itu bener gak sih dia gitu ya. Nah, itu dia yang orang yang mengidap-mengidap penyakit tertentu seperti itu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, tidak menyadari keberadaan satu objek ya. Jadi terutama objek yang terletak jauh, orang yang mengalami rabun jauh biasanya tidak menyadari keberadaan objek jauh. Bukan tidak mungkin jika dia tidak bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain ya. Sebenarnya rabun jauh tidak bisa dicegah sepenuhnya, namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melindungi mata dan mengurangi kondisi ini ya, yang semakin berkembang. Caranya yang pertama adalah, yang bisa dilakukan adalah melindungi mata dari sinar matahari. Jadi langkah awalnya pertama sebelum kita kunjungi sinar matahari, bisa melindungi mata kita dari sinar matahari. Contohnya nih, menggunakan kacamata hitam seperti orang bule lakukan ketika berjemur di siang hari di pantai, tepi pantai gitu ya. Atau mungkin sebelum kita lagi memakan siang gitu ya, kan kadang ada juga sebelum kita nih makan siang di luar. Nah, gunakanlah gitu ya. Atau mungkin yang mau berpergian di siang hari, gunakanlah kacamata hitam. Bukan mungkin orang melihat, ih buat gaya-gayaan tuh orang tuh. Ih, padahal mah biasa aja. Jangan pikirkan orang lain lah, pikirlah kesehatan mata kita. Ibaratnya biarlah orang ngomong apa aja. Yang penting kita tahu kesehatan kita sebagai takum, bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Tapi memang kebutuhan supaya mata kita sehat gitu ya. Dan ya, ini adalah langkah pertama kita bisa melindungi mata dari sinar matahari dengan menggunakan kacamata hitam ya. Dan selanjutnya adalah sebaiknya anak juga diajak untuk namanya melakukan pemeriksaan mata secara rutin dan hindari melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa memicu gejala rabun jauh muncul. Kenali gejalanya dan terapkan pola hidup sehat bisa menjadi langkah terbaik mencegah perkembangan rabun jauh. Dan juga jaga kesehatan mata dan mengkonsumsi suplemen khusus ya yang disarankan oleh dokter agar lebih mudah. sebenarnya aku bisa beli produk-produknya di rumah sakit. Selalu aku juga tanya dokter, suplemen apa aja sih yang diharuskan gitu. Sebenarnya aku bisa tanya-tanya dengan dokter ya sahabat.com ya. Dan nanti Anto akan lebih bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talitakum Radio. Stay tune. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Di mesbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, semua suku bangsa datang menyembah. Membawa hidup ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah, semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Talitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Itu tadi lagu dari Agatha ya, Valencia bersama Kesia. Jadi judulnya ada Kemurahan Tuhan Setiap Hari. Jadi biarlah kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan tuh luar biasa dalam hidup kita ya. Dan pastinya kita masih membahas tentang seputar kesehatan mata dan sebagainya gitu ya. Nah tadi kan kita sedikit bahas tentang rabun jauh bisa terjadi karena mungkin penyakit keturunan. Kita mau lihat apakah rabun jauh bisa menjadi penyakit turunan. Nah kita mau lihat ya. Jadi rabun jauh alias miopi merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan mata tidak bisa namanya melihat suatu objek yang berada lebih sedikit lebih jauh dengan jelas. Nah sebaliknya objek yang terletaknya dekat biasanya bisa dilihat dengan sangat jelas. Jadi kondisi ini juga sering disebut dengan istilah namanya miopia ya. Jadi gangguan penglihatan yang satu ini sering dianggap hanya menyerang orang yang sudah lanjut usia. Sebab faktor usia juga disebut membuat organ tubuh kelelahan. Sebenarnya masih belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kerusakan mata sebelumnya. Meski tidak bersifat mutlak alias pasti terjadi, tapi anak yang memiliki orang tua dengan gangguan rabun jauh memiliki risiko mendapat penyakit ini sebagai penyakit turunan. Jadi bisa kemungkinan sampai takutnya. Jadi yang punya mungkin penyakit ini mungkin bisa disebabkan oleh mungkin faktor keturunan sampai takut ya. Dan pastinya kita menjaga kesehatan mata kita, jangan sampai kita terkena rabun jauh. Ini gak enak banget sampai takut ya. Rabun jauh tuh tidak enak karena juga kita mau ngelihat dari jauh dengan jelas pun susah gitu ya. Dan biasanya kita kalau melihat suatu objek yang jauh itu biasanya kita mata tuh agak dikecilkan dikit, bukan dikecilkan gini ya, maksudnya kayak agak sipit gitu jadi ngelihatnya gitu. Kan gak asik dong mata udah segituin ya. Lihat orang lu gaya-gayaan lu gitu, padahal mah bukan gaya-gayaan, tapi karena memang kita terbatas melihatnya gitu sobat Telkom ya. Jadi selagi kita masih bisa melihat dengan sempurna, ngelihat yang jauh indah. Jagalah kesehatan mata kita, cintailah diri kita, mulailah dari menghilangkan kebiasaan buruk ya. Nah selanjutnya adalah mata kering bisa sebabkan mata minus. Benerkah? Bener gak sih? Apa iya? Apa bener gitu ya? Coba kita lihat penjelasannya ya. Jadi orang yang mengalami mata minus bisa dibilang dalam istilah medis disebut dengan miopi. Jadi ditandai dengan ketidakmampuannya melihat jarak jauh dengan jelas. Jadi inilah mengapa orang-orang bermata minus ya biasanya memakai kacamata atau lensa kontak agar dapat melihat lebih baik sahabat Telkom ya. Jadi lalu kira-kira apa ya yang menyebabkan mata minus atau rabun jauh? Apa ya terjadi kepada seseorang? Benarkah mata kering sebabkan mata minus? Tanda tanya di kepala ada beberapa nih. Ada 7 mungkin, ada 1. Jadi pertama adalah faktor genetik. Jika salah satu orang tua kita mengalami rabun jauh, maka berpeluang besar untuk namanya mengalami kondisi yang sama. Jadi semakin besar lagi risikonya jika kedua orang tua kita sama-sama memiliki mata minus sahabat Telkom ya. Jadi hingga saat ini penelitian menyatakan bahwa terdapat 40 gen yang mengakibatkan rabun jauh. Jadi bisa diakibatkan oleh faktor genetik. Selanjutnya ada kebiasaan membaca. Nah seperti yang tadi juga bilang ya, mirip ya. Jadi meskipun bukan penyebab utamanya nih terjadinya mata minus, kebiasaan membaca cukup berpengaruh namanya memberikan risiko, terutama jika kita mengalami maksudnya jika kita seseorang yang hobi membaca ya. Pasti setiap orang ada yang hobi ngebaca, ada yang hobi banyak lah ya. Atau hobinya apa ya, hobinya ngobrol. Atau hobinya suka ngobrol. Kalau ngobrol kadang gak ngitung waktu sebenernya om ya. Dan biasanya risiko rabun jauh lebih besar dibanding orang lain yang jarang membaca. Apalagi kalau kita sering membaca di tempat yang redup dan jarak buku terlalu dekat dengan mata. Apalagi buat sahabat aku yang suka ngebaca sambil tidur ya. Baca buku sambil tidur tuh jangan ya sahabat, itu gak bagus buat mata kita. Kan ada orang tuh sambil tiduran aja deh ngebacanya, apalagi baca komik seru banget, apalagi baca novel seru banget ya. Aduh, apalagi kadang buku-buku itu ada yang tulisannya kecil sebelah tokomnya, itu kasihan mata kita, kasihanilah mata kita sebelah tokomnya. kita boleh baca, bukan nggak boleh ngebaca, boleh, tapi kalau bisa ada berapa jarak tertentu lah gitu. Bah, kalau baca mungkin bisa di meja sambil duduk di bangku ya, dengan pencahayaan yang terang gitu. Jangan suka membaca yang redup-redup, nggak bagus buat kesehatan mata atau itu. Apalagi ngebaca di tempat yang remang-remang gitu ya, agak-agak gelap, antara gelap dan terang lah remang itu ya. Dan juga jangan melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Rabun jauh juga bisa diakibatkan karena jarang melakukan aktivitas di luar. Maksudnya tadi jarang melakukan aktivitas di luar ruangan ya, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mata. Contohnya pasalnya tingkat cahaya di dalam ruangan dengan di luar itu tentu berbeda gitu. Mungkin yang suka nih mengurungkan diri di rumah gitu ya, akhirnya lebih enak di rumah deh nonton atau apa gitu ya. Sekarang udah di YouTube gampang gitu ya. Sesekali sebelum harus keluar dong melihat aktivitas di luar ruangan, karena di luar ruangan tuh lebih cerah cahayanya. Jadi mata kita kalau terbiasa dengan yang gelap seredup seperti ini, dengan yang ada di kamar mungkin, dengan yang di rumah, mata kita akan sedikit kaget dengan kondisi di luar karena kita gak terbiasa gitu. Jadi kita sering-sering melakukan aktivitas di luar ruangan gitu ya. Contoh mungkin kayak keluar jalan-jalan, yang punya-pungin piaran guguk bisa diajak jalan-jalan sesekali gitu ya, pagi atau sore gitu ya, atau mungkin nongkrong lah sama teman gitu ya sahabat aku. Jadi banyak lah yang bisa dilakukan aktivitas di luar ruangan sahabat aku. Itu terserah sahabat aku mau aktivitas apa aja gitu ya, apapun ini sahabat aku, tinggal pilih kegiatan apa aja. Jadi jangan mungkin selama ini sahabat aku, aduh asik nih kayaknya di rumah lebih mager, malas gerak gitu ya, akhirnya kelamaan-lama jadi kebiasaan. Jangan sahabat aku, sesekali lah keluar gitu. Mungkin selama ini sahabat aku mau makan juga malas mau keluar gitu ya, aduh malas banget keluar. Sekarang ada aplikasi, tinggal pencet klik, aduh enak banget gitu ya. Akhirnya bukan nggak boleh mesen melalui aplikasi gitu ya, boleh, tapi jangan sering-sering gitu ya sahabat aku. Jadi sesekali lah menikmati dunia luar, aktivitas di luar sahabat aku ya. Selanjutnya, selalu menggunakan mata dalam jarak dekat ya. Apabila sahabat aku memiliki kebiasaan menulis, membaca hingga bermain gadget terlalu dekat dengan mata, hal ini pun dapat meningkatkan risiko rabun jauh. Nah, antum kalau biasanya ngebaca ataupun main komputer itu ada jarak tertentu nih, kayak sekarang nih. Antum juga jaga jarak nih, enggak kayak orang tertentu ya. Ada tuh melihatnya sampai deket banget. Aduh, itu sebenarnya kasihan mata kita sahabat aku ya. Jadi biasanya untuk membaca atau menulis dari jarak sekitar 40 cm dari layar atau buku. Jadi ada jarak sahabat aku ya, 40 cm. Nah, sahabat aku bisa ukur sendiri di rumah tuh 40 cm itu seperti apa gitu ya. Kan sahabat aku bisa kira-kira lah, atau mungkin dengan apalah gitu ya. Jadi sahabat aku bisa membaca atau menulis atau melihat handphone, baca WhatsApp gitu ya, untuk maupun dari sayang kek, mau dari siapa gitu ya, siapa tuh harus sekitar 40 cm dari layar atau buku kita gitu. Bukan berarti enggak boleh ngebaca, tapi ada jaraknya, itu sekitar 40 cm. Cintailah mata kita sahabat aku ya. Dan juga mata kering ditandai dengan kondisi sakit ya, iritasi pada mata, pandangan menjadi kabur, dan terasa ada benda mengganjal di mata. Pernah enggak sih aku merasa aduh, kayaknya ada sesuatu di mataku deh, coba ditiupin deh. Padahal enggak ada, tapi kayak gatal gitu ya. Terus pandangan menjadi kabur. Pernah enggak sih sahabat aku merasakan itu? Dan terasa ada benda yang mengganjal di mata. Nah, kondisi seperti ini tidak menyebabkan mata menjadi minus ya sahabat aku, tetapi mata tidak dapat melakukan yang namanya lubrikasi secara efektif ya. Jadi jika terus-menerus dibiarkan, gejala ini nantinya justru dapat menyebabkan kebutaan. Contohnya kekeringan bisa membuat luka pada bola mata sahabat aku ya. Jadi mata kering itu tidak bisa menyebabkan minus, tapi karena kebiasaan akhirnya menjadi menyebabkan luka sahabat aku. Jadi harus memperhatikan banget nih. Jadi mungkin ini kelihatannya mata sepele gitu ya, kucuk-kucuk aja terus dibiarin tuh mata kering. Enggak sahabat aku, harus diperhatikan. Sekarang sudah banyak kok di market-market tertentu ya, di toko tertentu yang jual hal seperti itu ya, obat tetes mata. Harganya juga terjangkau sahabat aku. Sahabat aku bisa menjangkaunya lah, harganya enggak selangit gitu ya, hampir ratusan ribu enggak loh. Ada mungkin paling banter-banter 10 ribuan ke atas lah gitu sahabat aku. Jadi sahabat aku selagi bisa menjaga kesehatan dan mencegah ketika terkena rabun, apalagi rabun jauh, harus dijaga sahabat aku ya. Cintailah mata kita ya. Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi pengobatan mata kering hanya dilakukan untuk membantu mengontrol yang namanya gejala, tapi tidak ada obatnya ya. Beberapa orang mungkin memiliki gejala mata kering berulang selama masa hidup mereka. Jadi beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah untuk mengatasi mata kering, yang diantaranya adalah pertama pemberian obat tetes mata seperti yang dibilang tadi ya. Jadi beberapa tetes mata mengandung namanya bahan pengawet untuk menjaga bakteri berbahaya tumbuh dalam botol obat ya. Apabila gejala kita ini harus mengharuskan kita menggunakan tetes mata lebih dari 6 kali sehari, sebaiknya gunakan tetes mata bebas pengawet seperti takumnya. Jadi diperhatikan juga nih, kalau kita mungkin ada yang 6 kali ya sebaiknya menggunakan tetes mata bebas pengawet. Jadi sebetulnya obat tetes itu ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan bahan pengawet, ada yang enggak gitu ya. Sebetulnya tinggal pilih. Kalau tingkat ketergantungannya sering gitu ya, mungkin sehari bisa ada 6 kadang lebih gunakannya tanpa pengawet. Tapi kalau cuma sekali 2 hari, maksudnya sekali dua kali dalam sehari gitu ya, nggak apa-apa lah sesekali gitu ya, sebetulnya masih menggunakan berbahan pengawet masih aman lah ya. Selanjutnya adalah memakai kacamata. Jadi pilihlah kacamata baca atau kacamata hitam yang pas dengan wajah. Jadi nggak usah bervariasi, ada yang mungkin kacamatanya agak manjang, ada yang agak tuh gede banget, jangan dipaksakan sebetulnya. Jadi pilihlah kacamata atau kacamata baca gitu ya, atau kacamata hitam yang pas dengan wajah kita nih. Sebetulnya bisa ke dokter juga gitu ya, jadi yang pas lah ya. Atau yang memiliki perisai samping untuk membantu memperlambat namanya penguapan air mata ya. Jadi dalam ruangan, pembersih udara untuk menyaring debu atau partikel lainnya dapat membantu mencegah mata kering. Yang selanjutnya adalah hindari kondisi kering. Apa itu? Jadi pastikan mata kita mendapat cukup istirahat saat melakukan kegiatan yang mengharuskan kita menggunakan mata dalam jangka waktu lama. Jadi aplikasikan pula obat tetes mata saat melakukan rutinitas sehari-hari. Jadi sebagai takum, jangan biarkan mata kita kering ya sebagai takum ya. Jadi kalau bisa bawalah obat tetes setiap hari gitu. Kalau mata mulai gatal atau kena debu ya gunakanlah sebagai takumnya. Jadi aktif sehari-hari harus digunakan. Apalagi yang kerjanya bagian di kantor gitu, komputer maupun bagian apaan lah itu ya, sebagai takum juga. Apalagi yang menggunakan kameramen gitu ya, itu kan butuh fokus yang luar biasa, kadang sampai mengulang-ulang, kadang juga dia harus melihat lebih detail. Nah perlulah menggunakan obat tetes mata. Jadi di luar ruangan juga boleh sebagai takumnya, kayak mungkin banyak lah yang pekerjaan yang di luar outdoor gitu ya, banyak lah. Selanjutnya ini penting nih, minum air dan cukupi asupan gizi. Ini penting sampai takum ya. Meminum banyak air akan membantu menjaga selaput lendir mata kita tetap lembab. Jadi meminum banyak air akan membantu yang namanya menjaga selaput lendir kita, mata kita akan tetap lembab. Kayak contoh nih Anto nih, sehari ini udah minum 4 gelas aqua dari jam 12 sampai ini udah gelas aqua gitu ya. Udah 4 gelas maksudnya, aqua gelas nih, bukan gelas ya, tapi aqua gelas gitu ya. Jadi kalau bisa sehari itu kan dokter menganjurkan 8 liter ya gitu sebenarnya kom. Jadi jangan sampai malas minum ya, apalagi sampai tuh lebih suka yang bersoda, yang apalah gitu ya. Jadi harus perbanyaklah minum air putih gitu ya. Mungkin enggak keginian loh minumnya itu gitu, air putih. Biarin aja orang kesehatan kita gitu ya. Coba untuk makan lebih banyak makanan yang kaya lemak akan yang namanya omega 3. Namanya biji rami, kenari, dan ikan berlemak seperti salmon dan cod. Yang suka sushi kabar gembira nih, salmon ya. Siapa yang suka sushi? Anto kurang terlalu suka sushi, kenapa? Sushi itu menurut Anto gimana? Udah biasa makan yang matang, tiba-tiba makan yang mentah, aneh gitu ya. Tapi Anto dulu waktu diajak teman mau gak mau harus memaksakan ya, demi kesehatan ya, gak harus membiasakan makan makanan sehat meskipun kita nggak suka, harus dipaksakan ya. Jadi hasilnya minum banyak air. Selanjutnya adalah menghindari menggosok mata seperti yang dibilang tadi, hindari menggosok mata gitu ya, atau mengucek-ngucek gitu ya. Usahakan untuk berkedip lebih sering saat kita membaca, menulis, mengemudi atau bekerja di depan monitor ya, untuk menyebabkan air mata secara merata ke seluruh permukaan mata. Jadi harus sering mengedipkan mata. Kedipkan matamu ting ting, ada lagunya kan gitu ya. Hindari pula menggosok mata terlalu keras yang akan namanya memperburuk gejala kita. Jadi jangan sering-sering menggosok mata ya. Hindari kalau bisa menggosok mata. Jadi mata kering dan mata minus tidak ada hubungannya, sebab akibat sama sekali tidak. Namun jika kita memiliki pertanyaan mengenai gangguan mata seperti mata minus, mata kering dan gangguan lainnya, sebetulnya bisa tanya di dokter ya. Maksudnya ke dokter. Tanyalah pada yang lebih ahli. Kayak Anto, tanya kepada dokter-dokter. Makanya Anto bisa membagikan kepada sepertinya takum ya. Jadi kita juga harus punya pengetahuan, harus punya dapat informasi tentang kesehatan ya. Meskipun kita bukan sekolah dokter, kita enggak kita juga tidak ada titel dokter, tapi kita juga harus tahu nih tentang kesehatan-kesehatan apa aja gitu ya, fungsi-fungsinya dan sebagainya, supaya kita diperkaya dengan pengetahuan dan juga kita bisa menjaga kesehatan kita, sahabat akum ya. Makanya perlu juga untuk kita menjaga kesehatan kita, mata kita dan bagian sebanyaknya. Jadi dalam tubuh kita kan terdiri dari berbagai organ tubuh ya, kayak tangan segala macam, itu harus dijaga, apalagi mata. Nah ini ada 3 cara alami sembuhkan rabun jauh tanpa harus operasi. Wow, ada kabar gembira. Jadi jika penglihatan kamu di selaput akunya buram pada malam hari dan harus menyipitkan mata gitu ya, sebagian mata untuk melihat dengan jelas, ini berarti kamu mengidap rabun jauh. Jadi kondisi ini bisa semakin parah jika tidak ditangani. Jadi harus ditangani dengan baik. Nah tadi kan sudah lihat dengan pengertian rabun jauh dan gejala-gejalanya ya. Dan ini dia, pertama adalah cara menyembuhkannya. Cara sembuhkan rabun jauh tanpa operasi adalah, jika kamu ingin menyembuhkan miopia yang kamu alami tanpa operasi, kamu bisa mencoba, yaitu pertama konsumsi wortel. Wortel, siapa yang gak suka wortel? Pasti rata-rata suka wortel. Yang gak suka rugi deh kamu gitu ya. Aku tuh suka wortel, apalagi kadang orang juga ada yang ngejus. Kalau gak suka ngejus wortel, aduh rugi deh kamu, itu enak banget sahabat akum ya. Gak mesti wortel semua, sahabat akum bisa campur susu, apalah gitu sahabat akum, madu gitu ya. Jadi variasi-variasi tuh sahabat akum ya. Jangan karena gak suka ya, gak itu. Ini sahabat akum juga bisa makan mentah juga gitu ya. Jadi sahabat akum demi kesehatan harus makan ya. Dan salah satu cara menyembuhkan rabun jauh tanpa operasi adalah dengan rutin mengkonsumsi wortel. Rutin, jangan bolong-bolong. Yang kebiasaan buruk suka males besok. Nanti percaya deh, nanti akan jadi kebiasaan gitu. Sebab itu harus dengan rutin. Rutin itu bisa dibilang dengan disiplin ya. Wortel sangat dianjurkan untuk dikonsumsi ketika seseorang mempunyai masalah dengan mata ya. Jadi hal ini dikarenakan wortel mengandung beta karoten yang diperlukan tubuh dalam memproduksi vitamin A. Nah selain ini juga, vitamin ini sangat baik untuk kesehatan mata. Jadi seperti aku bisa nih mengkonsumsi jus wortel 2 gelas dalam sehari selama 1 bulan gitu. Anto dulu ketika agak min-min gitu ya, dulu Anto pernah sebulan pakai kacamata gitu ya. Dan Anto cari tahu dong, tanya dokter, cari ke teman-teman kenalan dokter, kan banyak antu kenalan dokter ya. Antu tanya-tanya, ternyata ada nih obatnya. Karena antu sangat gak suka pakai kacamata, gak bebas gitu ya, dan juga dibatasi. Tapi kalau hujan, aduh kena ke kacamata itu gak enak banget sebagai tokomia, pandangan terganggu. Akhirnya antu karena udah jenuh, udah bosan menggunakan kacamata gitu ya, akhirnya antu cari tahu ke dokter, ternyata ya harus mengkonsumsi wortel. Sahabat akum juga bisa ngeblender wortelnya dijadikan jus. Minumlah 2 gelas sehari. Mungkin ya sahabat akum ada yang merasa enak, aduh gak enak wortel itu gitu ya. Gak mau gitu ya. Tapi harus dipaksakan sahabat akum ya. Konsumsilah wortel gitu. Menurut Anto enak kok wortel, agak-agak manis gitu kok ya. Dan pastinya makan mentah juga enak sahabat akum ya. Jadi gak ada alasan gak konsumsi wortel demi kesehatan kita. Jadi daripada kena rabun jauh, daripada kena rabun juga gitu ya, lebih baik konsumsilah wortel. Selanjutnya adalah terapi lilin. Kenapa terapi lilin? Ada apa dengan lilin? Kenapa bisa ada lilin gitu ya? Jadi terapi lilin dapat dilakukan dengan cara menyalakan lilin dan tatap lilin. Bukan tatap mata Anto ya, karena gak bisa ngeliat sambil-sambil, gak bisa melihat Anto karena kan dengar suara doang. Bukan tatap mata Anto, tapi tatap lilin ya sebetulnya. dan tanpa berkedip selama beberapa menit. Nah, siapa nih yang kuat nih tatap lilin? Bukan berarti kayak jaga lilin ya, tapi sahabat aku tatap lilinnya dan tahan. Kira-kira sahabat aku tahan berapa menit gitu? Jika sudah ada air mata yang keluar, terapi kita ini sudah selesai. Jadi kita bisa mengulangi terapi ini di hari berikutnya. Sehari sekali lah gitu ya. Atau mungkin sahabat aku yang ketagihan gitu ya, bisa dua kali gitu ya. Jadi ini bisa salah satu yang sahabat aku ya. Sahabat aku bisa hidupkan lilin, terus lihat lilinnya dengan baik-baik tanpa berkedip. Tunggu sampai air mata keluar. Nah, seberapa tahankah mata sahabat aku untuk melihatnya gitu. Tapi jangan sampai melotot ya. Melihatnya jangan melotot, tapi biasa aja gitu. Tatap aja. Tatap lilinnya gitu ya. Selanjutnya adalah daun sirih. Kenapa dengan daun sirih? Ada apa sih dengan daun sirih? Kita akan lihat sahabat aku ya. Mengapa sih daun sirih dipercaya membantu menyembuhkan miopia? Kenapa? Dan bagaimana? Kok bisa? Jadi hal ini dikarenakan daun sirih kaya akan minyak esensial seperti sineol, eugenol dan kardinen. Jadi dan kapikol. Nah, selain itu juga sahabat aku ya, minyak esensial dalam daun sirih ini bisa namanya mengandung gula. Wih, ada manisnya juga ternyata ya. Manis deh kamu. Dan zat samak ya. Jadi pati dan pati ya. Jadi selanjutnya adalah sesquiterpen. Agak ribet sahabat aku, bahasa dokter ribet-ribet nih. Dan kapikol. Dan kapikol sendiri berguna untuk membunuh jamur, bakteri dan sebagai antioksidan. Jadi sahabat aku ini bisa hanya harus menempelkan daun sirih yang telah dicuci di mata gitu ya. Saat sebelum tidur dan lepaskan daun sirih saat pagi hari nih. Sahabat aku sebelum tidur bisa taruh nih. Tapi ada juga orang tertentu yang gak suka dengan baunya. Tapi demi kesehatan dipaksakan aja sahabat telitakum ya. Dan sahabat telitakum bisa lepaskan di pagi hari ya. Kayak mirip-mirip masker gitu ya, taruh di muka gitu. Tapi kan masker kan beberapa menit ya, 30 menit mungkin paling maksimal ya. Jadi sahabat telitakum juga bisa merendam mata dalam air sirih nih. Pada mata yang sudah terendam air. Jadi sahabat telitakum bisa pilih nih. Cobalah untuk membuka mata agar air daun sirih masuk ke dalam mata. Jadi sahabat aku bisa melakukan hal ini selama 30 menit setiap hari. Dan juga antu juga lupa nih tanaman apa dulu dia bentuknya kayak trompet gitu sahabat aku, warnanya agak biru-biruan atau putih gitu ya. Kayaknya putih deh. Jadi enggak tahu bunga apa namanya gitu ya. Jadi kayak tanaman liar tapi bukan tanaman liar gitu. Jadi khusus mata ini ketika antu coba ini bagus banget. Jadi ada debu-debu di mata tuh keluar. Jadi orang-orang tuh juga udah memperhatikannya di daerah situ, kalau salah daerah mana gitu ya. Jadi antu dikasih bunganya, tadi antu nggak percaya, masa sih cuma bunga gini doang bisa bikin mata lebih seger penglihatannya gitu. Jadi bunga ini ketika ditaro direndam sampai berapa 15 menit gitu ya, beberapa menit, gelas kecil aja terus mata kita masukin ke dalam, matanya dibuka. Kalau mata kita perih, berarti kita mata kita ada yang sedikit terkena penyakit apa gitu, kayak mungkin rabun atau apa, katarak gitu ya. Sahabat aku bisa dengan seperti itu, sahabat aku ya, itu udah terbukti sahabat aku ya. Antu juga menerapkan itu. Sayangnya di daerah kering dia maksudnya di daerah panas dia tidak bisa, dia hanya bisa di daerah dingin doang sahabat aku bertumbuh ya. Jadi jauh juga untuk mengambilnya, akhirnya antu berhenti gitu. Tapi itu sangat luar biasa itu manfaatnya ya. Jadi sahabat aku jika ingin berdiskusi dengan dokter ahli seputar masalah kesehatan sahabat aku, jadi bisa ke dokter sahabat aku ya. Jadi banyak banget sahabat aku ya, mata ini fungsinya. Jadi kita harus menjaga kesehatan mata sahabat aku ya. Jadi jangan sampai kita enggak mencintai mata kita karena dengan kebiasaan kita yang buruk sahabat aku ya. Cintailah mata kita. Cintailah diri kita. Karena kita harus menjaga kesehatan mata kita sahabat aku. Dan gak kerasa sahabat aku udah di menit terakhir antum menemani sahabat Telitakum di siang hari ini. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah mendengarkan. Dan akhir kata saya antusian. Dan juga nanti sore ada topik pembahasan lagi di seputar penyiar yang berbeda ya. Dan pasti itu sangat luar biasa dengan Ishak Junior dan kawan-kawan ya. Dan Akhir kata saya untuk pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.